Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala babus sufufi. Bab tentang seputar saf. Ya, saf yang ma'ruf yang biasa kita tegakkan sebelum sholat berjamaah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-thaminu wasittun. Hadis yang ke-68. An Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Dari Anas ibni Malik, semoga Allah meridhai beliau, berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf adalah termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Al-makna al-ijmali yarsyudun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ummatahu ila ma fihi solahahum wa falahahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya kepada perkara yang di dalamnya mendatangkan kebaikan dan falah, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Fahuwa huna, adapun bimbingan itu di dalam hadis ini, ya'muruhum bi an yusawwu sufufahum, memerintahkan mereka untuk meluruskan saf-saf mereka. Bi haitsu yakunu samtuhum nahwal qiblati wahidan, di mana arah mereka menghadap kiblat satu arah. Ya, jadi barisan mereka itu semuanya menghadap kiblat. Wa yasuddu khalal as-sufuf, dan menutup celah-celah saf. Hatta la yakun lisyaitani sabilun ilal abathi bisolatihim, sehingga para syaitan tidak memiliki celah jalan untuk mengganggu sholat mereka. Rapat lurus ya, mangkib bil mangkib, lurus pundak dengan pundak, ka'ab bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki, bukan ditempelkan tapi lurus. Nah, wa arsyadahum sallallahu alaihi wasallam ila ba'dil fawaidi allati yanalunaha min ta'dilis saf. Rasulullah juga membimbing mereka kepada sebagian faedah yang akan mereka dapatkan dari menegakkan saf. Wadhalika anna ta'dilaha alamatun ala tamamis sholati wa kamaliha. Dan hal itu di antara faedahnya, menegakkan saf adalah ciri atau alamat atas kesempurnaan sholat dan ya, kamal dan tamam itu sama, sempurna dan ya bagus. Wa anna wijajal safi khalalun wa naqsun fiha, dan tidak lurus, tidak rapat, ya, maju mundur dalam saf adalah khalal, celah, dan naqsun, ya, kurang dalam hal pahala sholat jamaah, tentunya dalam jamaah mereka. Taib. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana contoh sholat yang benar. Taib. Sebagian menyatakan ini merupakan bagian daripada sunnah. Adapun ahlu sunnah ma'ruf dengan dalil ini, tetapi terkadang awamul muslimin, mereka yang mungkin tidak pernah mendengarkan ya kajian, jauh dari majelis ilmu, tidak ada yang membimbing mereka, belum mengenal sunnah ini, atau mereka anggap ini sekedar ya sunnah biasa, bahkan pelakunya mereka sebut dengan fanatik, ini orang fanatik banget sih ya. Ya, maka di sini ahlu sunnah harus mengerti bagaimana bersikap. Ya, jika mereka tidak mau untuk dirapatkan kakinya, maka tidak dipaksa, tidak perlu kita memaksakan diri pula. Kenapa? Karena ilmu belum sampai kepada mereka. Karena ilmu itu musuhnya kebodohan. Dan kebiasaan orang bodoh itu kalau diberikan ilmu atau dipraktekkan ilmu menentang. Maka di sini termasuk daripada hikmah ya, ahlu sunnah dalam dakwah kepada mereka, bagaimana kita mampu untuk merengkuh kolbu mereka, hati-hati mereka kita tundukkan dulu, baru kemudian kita berikan sunnah-sunnah ini kepada mereka dengan akhlak kita, dengan kebijaksanaan kita semampunya ya, dengan kekurangan yang ada pada diri kita, berusaha untuk kebaikan itu. Seperti yang disebutkan di faedah kemarin, apa yang ditanyakan kepada seorang yang soleh ya, menginginkan kebaikan untuk diri kita, demikian juga menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi terkadang kita harus timbal balik. Kalau kita pengen disikapi baik, maka bersikaplah baik. Sebagaimana kita pengen disikapi baik, maka kita mensikapi orang juga dengan baik ya, tidak kita lempar begitu saja makanan yang enak sehingga tidak diterima, dan bahkan sebagian menyatakan penghinaan. Kita lapar, pengen makan, sementara makanan ada pada orang lain ya. Ketika kita butuh makanan, kemudian makanan tadi dilemparkan kepada kita, maka kita akan kenyang jadinya. Udah gak mau saya. Ini penghinaan ini. Beda kalau kita persembahkan dengan baik ya, kalau kita sajikan dengan Masya Allah, maka akan diterima dengan baik. Apalagi makanan sunnah ini makanan yang paling lezat. Makanan agama ini makanan yang paling bergizi, akan bisa menumbuhkan hati yang ya kurang subur, dan akan meluruskan hati yang bengkok. Maka dalam penyajian sunnah ini pun kita berusaha untuk sebaik mungkin. Qala al-ahkam al-mustanbatah minal hadith, hukum-hukum yang bisa kita ambil kesimpulannya dari hadis yang tersebut. Al-awwalu, yang pertama, masru'iyatu ta'dilis sufufi fi shalah, syariat meluruskan shaf di dalam salat. Bi'tidalil qa'imina biha ala samtin wahidin min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin. Ya, dengan i'tidal qa'imin, lurusnya orang yang berdiri ya, satu arah, arah yang satu, tanpa ada yang maju, tanpa ada yang mundur. Ini syariat. Ini kalau ahlu sunnah, pendidikan-pendidikan ahlu sunnah, perkara yang seperti ini masuk dalam mabadi ya, artinya awal-awal kita belajar gitu loh. Tapi ilmu ini inda ya amatun nas, kebanyakan kaum muslimin, ini ilmu yang dalam, jarang mereka dapatkan. Sehingga di sini keuntungan ahlu sunnah ya, ini sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dalam mereka ambil ya dalam mukadimah pembelajaran mereka. Hatta ilmu tauhid, ini ilmu yang dalam, tidak akan kita dapati di kebanyakan manusia. Tapi inda ahlu sunnah, belajar ilmu dengan sangat mudah, dan bahkan inti daripada ilmu tersebut. Nah, sehingga ketika kita menjadi ahlu sunnah, belajar sunnah, dididik oleh ahlu sunnah, ini nikmat yang besar. Tapi di dalamnya juga akan penuh berbagai macam rintangan. ya, ikhtilaf, perselisihan, baik yang sifatnya ukhrawi, perselisihan pendapat tentang agama maupun duniawi. Ini perselisihan masalah dunia. Athani anna taswiyataha sababun fi tamamis sholati fayakunu dhalika mustahabba kama huwa madhabu jumhuri wakila bi wujubihi li hadithi latusawunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina wujuhikum. Taswiyah, ya, lurus, rapat, adalah sebab-sebab sempurnanya sholat. Orang biasanya kalau sopnya itu rapat, ya nyaman ya, bukan rapatnya sampai dempet-dempetan ya. Nah, karena rebutan sop pertama sampai ya ada yang sholatnya sampai gini, ya ininya ditekuk sini karena pas satunya badannya gede. Tidak seperti itu juga nggak nyaman. Ya, di samping badannya gede, yang kecilnya sampai ini terjadi dulu kita. Ya, apalagi kalau pas Ramadan itu, sholat tarawih. Ya, sampai jadi sampai ada yang gini sholatnya. Ya, saking pengen dapat sop pertama, akhirnya enggak khusyuk. Ya. Kenapa? Jengkel. Jadi akhirnya apa? Sholatnya itu enggak jelas gitu loh. Dapat fadilah sop pertama tapi hatinya ketika keluar sholat bukan tenang, tapi jengkel. Ya, jangan sampai kita ibadah, keluar ibadah harusnya tenang malah jengkel. Ya, sehingga kita masing-masing kita pun cari yang sesuai dengan sunnah, nyaman ya, keluar dari ibadah tenang ya, pengen mendatangi yang berikutnya seneng ya, jangan sampai miring-miring atau misalkan tempat tinggal beberapa senti masuk, anak kecil pun enggak muat ya, enggak usah dipaksakan maju-maju masih kosong, jangan, kita yang melebar. Sehingga apa? Gerakan sholat kita nyaman, berdiri kita juga nyaman, hati kita yang penting itu nyaman. Nah, jangan sampai miring-miring ketika sholat. Memang itu keutamaan, tapi ketika membuat sesuatu yang jelek, yang utama jadi kurang afdol. Fayakunu dhalika mustahabba, maka jadilah yang demikian itu dicintai, mustahab. Jadi merapatkan shaf itu mustahab. Kama huwa madhab jumhur, sebagaimana ini madhab pendapat yang dipegang oleh jumhur. Ini pendapat yang pertama. Jadi tasfiyatus shufuf ini hukumnya apa? Sunnah. Ini pendapatnya jumhur. Waqila dan dikatakan pula biwujubihi, merapatkan shaf itu wajib. Ini juga ada pendapat. Tapi di sini sepertinya penulis memilih madhabnya jumhur, hukumnya sunnah. Ya, jangan sampai hukum yang sunnah ini menyebabkan persengketaan. Wong yang wajib saja kalau sampai menyebabkan kejelekan yang lebih besar kita tunda, apalagi yang sunnah-sunnah. Terkadang karena kesemangatan kita menerapkan yang sunnah, pengennya sunnah, tetapi justru malah mudhorotnya besar. Ya, ini yang terkadang perlu kita waspadai dalam dakwah sunnah, sehingga manusia belum apa-apa sudah benci dengan sunnah. Taib. Wakila dan dikatakan pendapat yang lain. Mana tadi? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Tapi biasanya kalau penulis ya dalam sebuah tulisan dia mengatakan hadza qaul fulani wakila. Nah, kalimat kila yang dia sebutkan dalam kitab itu adalah pendapat yang dia anggap sebagai pendapat yang marjuh atau dianggap enggak dia pilih, tapi diriwayatkan oleh beliau sebagai bentuk amanah bahwasanya di sana juga ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib berdasarkan dengan hadis latusawunna sufufakum, sungguh kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian. Taib. Ini pendapat yang mengatakan wajib. Ala kulli hal, ya, tanpa kita memandang wajib dan enggak wajibnya, jika kita mampu untuk melaksanakan, kita tunaikan. Ya, adapun kita mengetahui ini hukum sunnah, ini hukum wajib, sekedar kalau kita tinggalkan ini dosa, kalau tidak tinggalkan ini enggak dosa, begitu saja. Dan bagaimana cara mensikapi ya perbuatan itu ketika kita sudah terjun di tengah-tengah masyarakat. Taib. Atsalitsu yang ketiga, karahatu wijajiha wa anna dzalika naqsun fi shalah. Hukumnya makruh. Bengkak-bengkok salat. Artinya di sini apa? Tidak sampai membatalkan salat. Ya, hukumnya makruh. Dan itu adalah naqsun, mengurangi dari pahala salat itu sendiri. Ar-rabi'u fadlu salatil jamaah, keutamaan salat jamaah. Ini sudah ma'ruf ya. Bagaimana ya yang akan didapatkan bagi orang yang sholat berjamaah. Ini dari sisi pahala. Dari sisi kesemangatan, orang yang beribadah dan sifatnya jamaah itu lebih menumbuhkan semangat dan kekuatan ibadah itu dibanding orang yang sholat sendirian. Ya, kalau kita saja itu kalau sudah sendirian malasnya minta ampun ya. Tapi kalau sudah bersama manusia, ikutan semangat. Maka lihat kondisi kita itu bagian yang mana? Bagian jiwa yang tanpa melihat semangat atau bagian jiwa yang tumbuh semangat dengan melihat? Itu harus kita lihat kondisi kita. Kalau kita pada bagian pertama, alhamdulillah, ada yang ibadah semangat, enggak ada juga semangat. Ya. Ada yang membantunya dalam ibadah semangat, enggak ada juga semangat. Masya Allah. Tapi kalau kita ini bagian yang kedua, enggak akan tumbuh semangat kecuali melihat, maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang semangat. Karena jiwa ini mudah terpengaruh dan dipengaruhi. Ya. Ucapan itu walaupun tampaknya sepele, kekuatan pengaruh untuk jiwa manusia itu besar. Ya. Berapa orang yang tumbuh kebencian hanya dengan satu kalimat? Berapa orang yang tumbuh cinta hanya dengan satu kalimat? Ya enggak? Ya coba kalau antum dikata-katai, kebun binatang keluar semua misalkan. Oh, langsung panas kita, kurang ajarin orang. Ya. Masya Allah, langsung tumbuh kebencian kita. Ini artinya apa? Ucapan itu dahsyat sekali berpengaruh pada jiwa. Maka apa? Jangan bermudah-mudah dalam berbicara. Ya, tanpa memikirkan akibatnya. Untuk anak sendiri dan untuk antum sekalian. Demikian juga orang muncul senang. Contoh misalkan istri-istri kita, kita katakan Masya Allah, ini Ante ini paling cantik sedunia. Langsung del. Ya. Mungkin akan terbang dia kalau bisa terbang. Menari-nari di atas awan. Ya. Satu kalimat Ante mengucapkan. Terkadang kita, ya, abah ini enggak memikirkan. Anak nakal dikit, kamu itu. Ya. Dengan ekspresi yang wah, seakan-akan hebat gitu kan, pandangan mata yang kurang ajar kamu, dia langsung down. Hebatnya ucapan ini, maka dikatakan ucapan itu seperti pedang, dan bahkan lisan itu lebih, ya, lebih tajam dari pedang. Apalagi kita ini darah Indonesia, dilirik aja udah, wah yang lirik anak berarti anak tadi ada masalah dilirik, nggak ada apa-apa udah dilirik, baru datang dilirik, itu belum dikasih ucapan loh itu. Ya, kita ini jiwanya lemah. Ya, dengar omongan aja tadi fulan ngomongin kamu ABC. Oh, gitu ya. Besok akan balas. Ya. Itu diri kita. Itu dahsyatnya omongan. Maka dikatakan mulutmu itu harimau. Taib. Nasallahu taala salamah. Dan yang paling banyak hisabnya yang ngomong ini. Paling banyak hisabnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Qala, sampai mana tadi? Sampai mana? Salat jamaah. Wadzalika li'annal ajra al-hasila min ta'dili safi mutasabbibun. Mana bukunya tadi mana? Loh kok ditaruh? Hah? Nyadat, Lutfan? Itu kayak kita pengen berburu ke hutan. Udah senang nanti di sana dapat kijang, dapat burung. Tapi lupa bawa tembak. Di sana ngapain? Tidur. Ada juga dari rumah semangat bawa buku, pensil sampai wah bukunya penuh ya, kamus ya, buku tulis ya, kitab yang dikaji ya, sampai majelis lupa. Nah, itu seperti orang berburu ke hutan, udah ada buruan diliatin gini terus, enggak ditembak-tembak, ya pergi buruannya. Udah nulis apa tadi? Belum kan? Nah, ya buruan udah banyak, udah pada terbangan, kamu cuma, wih ada burung, wih ada kijang. Berburu atau mau lihat kebun binatang? Beda kalau kita mau lihat kebun binatang, enggak usah pakai tembak, iya kan? Masya Allah. Nanti kumpulkan ceritanya ya. Ustaz mau lihat. Qala al-khamisu. Wadhalika, yang demikian itu karena pahala yang dihasilkan dari meluruskan shaf mutasabbibun, tersebabkan an sholatil jamaah, karena sebab sholat jamaah ya. Taib. Jadi pahala yang didapat dari takdil shaf tadi karena sebab sholat jamaah. Al-khamisu qila innal hikmata fi tasfiyatis sufufi hiya muwafaqatul malaikati fi sufufihim. Hikmah disebutkan meluruskan shaf itu, hikmahnya adalah muwafaqah, pengen mencocoki para malaikat pada shaf-shaf mereka. Faqat akhraja Muslimun an Jabirin. Imam Muslim mengeluarkan satu hadis dari sahabat Jabir, qala kharaja alaina Rasulullah. Rasulullah keluar menemui kami sallallahu alaihi wasallam. Faqala ala tasuffu ala tasuffuna kama tasiful malaikah inda rabbiha, ala tasuffuna kama tasuful malaikah, tidakkah kalian merapikan shaf sebagaimana malaikat merapikan shaf di sisi Rabb-nya. Qulna ya Rasulullah, kaifa tasiful malaikah atau tasuful malaikatu inda rabbiha? Wahai Rasul, bagaimana shafnya para malaikat itu? Ya, di samping Rabb-nya. Qala yatimmuna sufufal sufufal awal yatarasawna fis shaf. Mereka menyempurnakan shaf-shaf yang pertama. Ya, shaf pertama diselesaikan dulu ya, komplit dan rapat. Jadi kalau kadang yang terjadi ya di tengah-tengah shaf itu, beberapa hal yang sering terjadi itu, kalau ada orang sholat kakinya enggak terlalu lebar, dia enak aja kakinya paling-paling tinggal segini gitu loh, tapi badannya gede, yang di sampingnya sampai gini-gini. Ya kakinya sampai melangkahnya sampai pengen, gara-gara pengen rapat tadi kakinya sampai membenggang terus dia rada gini. Nah, itu juga perhatikan kondisi badan kita juga. Ya kan yang sunnah cuma segini, ya tapi badanmu kan lebar. Ya jangan sampai yang di samping kita itu juga repot nanti masang kakinya. Ya jadi semuanya harus enak gitu loh. Dia enak, kakinya juga sesuai dengan standar tubuhnya. Kalau dia lebar ya dilebarkan sedikit. Supaya apa? Teman kita yang pengen ngesofkan kakinya kepada kita enggak terlalu ini kedorong bahunya, ininya mau nempelin di kakinya rada dalam. Pernah enggak seperti itu? Hah? Pernah kan? Nah, itu juga penting. Kecuali kalau badan kita ini tipis, ya. Enggak terlalu gede, sedang, ya sesuaikan dengan postur kita sehingga apa? Ya, jamaah lain pun ketika pengen ya tasfiyat shaf ya, meluruskan dan merapatkan shaf pun enggak begitu apa kangelan kalau orang Jawa itu. Ini kadang ya sudah saling mengerti sunnah aja kadang-kadang kerepotan kalau kita, apalagi orang umum nempel kita itu enggak mau, mereka risih gitu loh. Apalagi enggak kenal. Maka di situ kita harus ya memperhatikan kondisi yang demikian juga sehingga semuanya nyaman. Taib wallahu taala alam sawab. Cukup insyaallah.